butuh teman ngemil pas ngejar deadline. Say cheese. Dikejar meeting padahal perut lapar melintir. Say cheese. Habis meeting catch up bentar sama teman, habis itu lanjut olahraga. Enaknya di sela-sela itu makan apa ya? Say cheese. Lu kenapa sih? Cheese-cheese mulu dari tadi. Cuma salt cheese combo dari Kongguan yang bisa jadi perfect combo buat lo. Cobain nih, salt cheese combo, sensasi asin gurihnya crackers ketemu wafer manis dan lembutnya krim. Jujur, perbedaan rasa yang nyampe. Ada varian coklat, cheese, dan blueberry yang siap jadi perfect combo buat lo. Say what? Salt cheese combo, perfect combo.